menjelaskan pada pokok yang kedua ini bahwa Islam dibagi menjadi tiga tingkatan. Al-martabatul ula al-Islam, tingkatan yang pertama yaitu Islam. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang rukun Islam, dimulai dari dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan berzakat dan menunaikan ibadah haji. Kemudian penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang Al-Martabatu Al-Thaniyah, tingkatan Islam yang kedua, yaitu al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ini, yaitu membicarakan tentang rukun iman sebagai tingkatan Islam yang kedua, yaitu al-iman. Dan pada rukun ini atau pada tingkatan ini kita sudah membicarakan rukun yang pertama dari rukun iman. Dan yang kita bicarakan yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pembicaraan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita bicarakan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup empat perkara. Mencakup empat perkara. Beriman kepada Allah mencakup empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa beriman tentang kepada adanya Allah, wujudnya Allah, bisa kita ambilkan dalil, baik itu dari fitrah manusia ataupun dalil dari akal manusia atau dalil dari syariat, ayat Al-Quran, hadis Rasul, ataupun dari panca indera. Dari fitrah manusia, semua manusia memiliki fitrah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Dari akal manusia, akal manusia menolak bahwa masjid ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang membangunnya. Maka begitu pula akal manusia menolak adanya langit bumi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Kemudian secara dalil syar'i kita sudah pelajari bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariat kita bisa lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu dalil dari panca indera. Kita merasakan dengan panca indera kita bahwa Allah itu ada. Dari mana? Dari dikabulkannya doa kita. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengabulkan doa tersebut. Ini berarti kita merasakan keberadaan Allah dengan panca indera kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang A'rabi. orang Arab dari Baida, dari pedalaman Arab, orang Badui. Kemudian orang Badui ini mengeluh kekeringan, mengeluh paceklik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, tidaklah turun tangan beliau kecuali awan sudah berkumpul, kemudian menurunkan hujan dan membasahi jenggot beliau. Ini menunjukkan bahwasanya secara hissi, panca indera manusia, Allah itu ada. Nabi Yunus alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah di dalam kegelapan. Wanada fil zulumat. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Maka dengan doa tersebut, maka Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat sampai kembali ke daratan. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Yunus alaihi salam tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus alaihi salam akan diam bertempat di dalam perut ikan paus tersebut, di dalam dasar lautan, di kegelapan malam, sampai hari dibangkitkannya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam berdoa dengan doa tersebut. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 144. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Ayyub, semua nabi-nabi rata-rata dikabulkan doanya oleh Allah. Ini menunjukkan secara hissi, secara panca indera manusia, bahwa Allah itu ada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, yaitu membicarakan tentang al-imanu billah sebagai rukun iman yang pertama dari tingkatan Islam yang kedua, yaitu iman. Kemudian poin yang kedua yang kita bicarakan tentang beriman kepada Allah, yaitu al-imanu birububiyatillah, beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada rububiyahnya Allah? Yang dimaksud adalah iman meyakini dengan hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Meyakini dengan hati seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ar-Rabb la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Saya sudah menyebutkan bahwasanya rububiyah terpancar pada tiga poin: al-khalqu wal-mulku wat-tadbir, penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah al khalqu, penciptaan, al amru, pengaturan. Ketika lahunya didahulukan, menunjukkan kepada pembatasan. Sering saya sebutkan ini, taqdimu ma haqquhu ta'khir yadullu ala al-ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Ala lahul khalq, lahunya didahulukan. Ingatlah, hanya milik Allah, milik Dia. Al-khalqu wal-amru. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan akan tauhid rububiyah atau beriman kepada rububiyahnya Allah, itu surat Fatir ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Ini sama, subhanallah. Begitulah tauhid, tidak akan pernah berubah. Sampai dajjal datang tidak pernah berubah. Ya, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang demikian itulah Rabb kalian. Dialah yang hanya yang memiliki kekuasaan. Ya. Lahunya didahulukan. Lahul mulk. Dialah Allah yang hanya memiliki kekuasaan. Artinya hanya Allah yang memiliki kekuasaan, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ini. Oleh karenanya ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliki yaumiddin." Raja pada hari pembalasan. Kenapa Allah sebut raja pada hari pembalasan, padahal Allah raja pada setiap hari, pada sepanjang masa? Karena pada saat itu benar-benar terlihat mutlaknya kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anal malik, anad dayyan." Aku sang raja. Allah satu-satunya raja. Dan untuk ketentraman hati kita, saya sering menyinggung bahwasanya kalau belajar akidah, sering-seringlah singgung masalah hati. Untuk ketenangan hati kita, untuk obat hati yang keras, untuk obat hati yang berputus asa, maka obatnya meyakini seyakin-yakinnya Allah Maha Kuasa. Maka tidak akan pernah putus asa. Apabila ada masalah, kekurangan harta, penyakit, keluarga berantakan, maka pada saat itu yakini Allah Maha Kuasa, yang berkuasa satu-satunya untuk mengatur rezeki kita. Jika Allah berkehendak, Allah akan datangkan, walau dengan usaha yang kecil. Begitu pula ketika kita mempunyai rasa takut terhadap musuh, ingat kuasa Allah. Dan saya sering menyebutkan tentang Allah sangat membenci manusia-manusia yang congkak, sombong, pongah. Makanya Allah binasakan mereka dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, seperti pasukan gajah Abraha. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. حجارة, bukan hajar, hijara, batu-batu kecil. Pasukan gajah yang merasa besar, dia dihancurkan oleh Allah. Begitu pula Ya'juj Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka Kelompok yang besar-besar dari tempat yang tinggi akan berlarian ke bawah menghabiskan air di Danau Tiberias. Saking banyaknya, besarnya, dan mereka sombong, dihancurkan oleh Allah dengan perkara yang remeh-temeh. Allah timpakan kepada mereka ulat-ulat kecil. Maka saat seseorang merasa dirinya ada yang membahayakannya, maka ingat kuasa Allah. Jika Allah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepadaku, siapapun dari manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan perkara hati. Itu juga kalau seandainya seorang sedang sakit, ingat rububiyah Allah. Niscaya dia akan tenang, dia akan nyaman hidupnya. Jika Allah berkehendak, Allah cukup mengatakan kun. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa ruqyah, Allahumma rabban nas muzhibil ba's, isfi anta syafi. Wahai Allah, Rabban nas, lihat di situ pakai rububiyah, pakai kuasa Allah. Nah, kalau hati sedang sedih, penyakit tidak kunjung sembuh, kemudian bini belum melahirkan, padahal sudah 4 bininya, ya, maka pada saat itu ingat rububiyah Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Anak-anak kalian itu adalah anugerah Allah. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikannya. Jadi, mengingat rububiyah Allah pelipur lara agar kita tidak pernah putus asa, agar kita tidak pernah sedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diingat di dalam rububiyah Allah ini, bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah, kecuali orang-orang yang sombong, congkak, tidak tahu diri, seperti Fir'aun. Ya, hampir seluruh makhluk, muslimnya, kafirnya, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang-orang musyrik yang mengatakan tidak mengapa memakai jimat asalkan kita masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Cincin barajah ini cuma syarat. Tidak mengapa menggantung kalung benang hitam pada leher anak kecil, gelang benang hitam pada tangan kaki anak kecil, asalkan kita masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini orang-orang musyrik. Pengertian mereka terhadap kesyirikan keliru. Maka kita jawab, orang-orang musyrik di zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan seluruh orang-orang kafir Quraisy, semuanya meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tapi tetap dinyatakan oleh Allah sebagai orang musyrik. Ya, sebagai orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa hampir semua makhluk meyakini rububiyah Allah. Tidak ada yang mengingkari Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa satu-satunya. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang yang mukabir, seperti Fir'aun. Orang mukabir, mu'anid, tidak tahu diri, congkak, pongah, tidak tahu diri. Seperti firkatan Fir'aun dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat 38. ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai rakyatku, aku tidak mengenal ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Fir'aun. Maka hampir semua manusia, muslimnya kafirnya, meyakini rububiyah Allah. Tanya saja orang kafir, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang Nasrani Yahudi, mereka mengakui adanya Allah. Makanya illa syirzimatun qalil. Hanya manusia yang seimprit, yang tidak percaya Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Hanya sedikit manusia. Seperti ilmuwan yang baru mati, baru binasa, yang ateis, tidak mengakui bahwa adanya Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Sampai Abu Lahab, Abu Jahal percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa. Lihat Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 25. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bertanya kepada mereka orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lain, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Sungguh benar-benar mereka akan menjawab bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Nah, ini harus diingat baik-baik. Tidak ada manusia yang mengingkari masalah ini. Sampai kafirnya meyakini itu. Hanya sedikit saja yang tidak meyakininya. Nah, makanya yang ingin saya tuju sebenarnya adalah itu baru koma tadi. Apabila di zaman sekarang masih ada yang meyakini sesuatu bisa mendatangkan kesembuhan selain Allah, cincin bisa mendatangkan kesembuhan selain Allah, tempurung kelapa bisa mendatangkan kepintaran selain Allah, apabila dimasuki air, dirandam sehari, 7 hari 7 malam, diminum malam Jumat Kliwon, maka ini keyakinannya lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian poin yang ketiga tentang rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Uluhiyah artinya diambil dari kata aliha ya'lahu, ilahan, yang artinya abada ya'budu, ibadatan. Ilahun artinya adalah ma'luh. Ma'luh artinya adalah ma'bud, yang diibadahi. Makanya beriman kepada uluhiyah Allah berarti beriman, meyakini siyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa seluruh ibadah hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Ya, seluruh ibadah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, minta tolong, minta tolong dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, tawakal, berharap, takut, sabar, syukur, semua ibadah yang berhak mendapatkannya hanya Allah. Itulah yang disebut dengan beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersyahadat dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwa tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Allah, dengan syahadat yang tegak dengan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada uluhiyah Allah inilah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Jadi kalau tadi keimanan kepada rububiyah sama, semuanya sama. Orang Nasrani meyakini Allah Maha Pencipta, orang Yahudi meyakini Allah Maha Pencipta, hanya sedikit dari mereka yang tidak meyakini akan hal itu. Lalu apa bedanya dengan kita? Kita pun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Bedanya ini, beriman kepada uluhiyah Allah. Kalau kita orang beriman, maka menunjukkan, memaksudkan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Akan tetapi kalau orang-orang kafir, musyrik, mereka memberikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Dan mereka katakan bahwa kami tidak beribadah kepada selain Allah itu, kami cuma bertawassul. Ya, ada orang pergi ke kuburan keramat, kemudian datang ke sana, kemudian meminta kepada orang yang sudah dikubur tadi, orang saleh, wali-wali Allah, kemudian meminta agar doanya disampaikan kepada Allah. Maka mereka mengatakan, ini bukan kesyirikan, ini hanya sebatas menjadikan doa kami agar dekat dengan Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga mengatakan, haulai syufa'una indallah, mereka ini kan enggak kami sembah, mereka cuma pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah, agar kami dekat dengan Allah. Nah, itulah orang-orang musyrik. Kalau orang mukmin bagaimana? Langsung berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Lihat, begitu orang beriman, meyakini seyakin-yakinnya seluruh ibadah, dan inti ibadah adalah doa. Bagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah inti ibadah. Ya, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan orang muslim dengan orang kafir, muslim dengan musyrik, yaitu keimanan kepada Allah tentang apa tadi? Uluhiyah Allah, yaitu semua ibadah hanya Allah yang berhak memilikinya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin keempat tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allah, kita yakini Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa melakukan tamthil, memisalkan Allah dengan makhluknya, dan tanpa melakukan takyib, membagaimanakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, dan tanpa melakukan tahrif, perubahan terhadap nama dan sifat-sifat Allah, baik merubah lafaz atau merubah makna, dan tanpa melakukan ta'til, merubah nama dan atau menolak nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah mencakup empat perkara. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup empat perkara. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian uluhiyah, kemudian wujud, wujudullah Subhanahu wa taala, kemudian kepada asma, al asma was sifat, kekuasaan, peribadatan, keberadaan, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menyempurnakan empat jenis, empat perkara dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jika belum menyempurnakannya, maka tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullah, kita akan bahas sekarang rukun iman yang kedua dalam tingkatan Islam yang kedua, yaitu iman. Rukun iman yang kedua adalah, penulis mengatakan di sini, wa malaikati, beriman kepada para malaikatnya. Saya akan menyebutkan di sana ada namanya kadar yang wajib, yang mencukupi tentang keimanan kepada rukun-rukun iman ini. Saya ulangi, di sana ada namanya kadar yang wajib, yang mencukupi tentang rukun-rukun iman ini. Seperti misalkan beriman kepada para malaikat, kadar yang wajib yang mencukupi dengannya sah iman kepada malaikat apa? Ini catat, kadar yang wajib yang mencukupi dengannya sah iman kepada para malaikat adalah mengimani bahwa para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan mereka memiliki nama-nama yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Rasul, serta memiliki tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu dari kadar yang mencukupi dengannya sah keimanan kepada para malaikat. Saya ulangi ya. Apa kadar yang mencukupi? Kalau Anda ditanya, saya harus beriman kepada para malaikat yang cukup untuk saya, iman saya bagaimana ya? Kadarnya adalah meyakini di dalam hati bahwa para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan mereka memiliki nama dan memiliki tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Sudah cukup itu. Adapun tafsir rinciannya, maka ini bagi para penuntut ilmu. Ya, bagi para penuntut ilmu. Rinciannya apa saja nama-namanya? Diciptakan dari cahaya, cahaya yang mana, nama-namanya siapa saja, kemudian tugas-tugasnya apa saja. Nah, ini bagi para penuntut ilmu yang mendalami ilmu agama. Adapun kadar yang wajib yang dengannya sah iman kepada para malaikat adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Dan para malaikat memiliki nama dan memiliki tugas. Sudah cukup. Paham ini? Itu namanya disebut dengan al-iman al-qadrul wajib al-mujzi. Iman yang kadar wajib yang mencukupi, yang dengannya sah iman seseorang. Baik, silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Saya lanjutkan sedikit tentang keimanan kepada para malaikat. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ketika kita belajar ilmu akidah seperti ini, tadi mempelajari beriman kepada Allah, ketika kita mempelajari bahwa mengimani rububiyah Allah, maka hati kita akan tenang, karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur satu-satunya. Begitu juga ketika kita meyakini uluhiyah Allah, ibadah hanya diberikan kepada Allah, maka senantiasa kita mengikhlaskan niat, tidak menginginkan pujian, hadiah apapun dari manusia, dan ikhlas menyebabkan seseorang istiqamah. Maka ketika kita membicarakan beriman kepada para malaikat pun ada yang berkaitan dengan hati. Salah satu faidah, buah manis dari mengimani para malaikat adalah bahwa kita semakin mengagungkan Allah. Ini bagus untuk hati kita. Kita tidak akan pernah mengagungkan selain Allah. Kenapa? Karena para malaikat bentuk aslinya sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Udzinani, aku diizinkan untuk an atahaddatsa bimalakin, berbicara tentang malaikat yang membawa arsy. Ma baina sahmati udhunayhi ila atighi kama baina samai wal ardh." Di antara daun telinga malaikat sampai kepada pundaknya itu seperti langit dan bumi. Saking besarnya malaikat tersebut. Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk timur. Besar, agung. Ini membuat kita, hati kita semakin mengagungkan Allah. Dan orang jika hatinya mengagungkan Allah, niscaya tidak akan pernah ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Niscaya tidak pernah sombong, meremehkan manusia, atau menolak kebenaran, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya sering singgung, belajar akidah tapi mencolek hati. Jadi ilmu akidahnya tidak hanya kasak kulit luar saja, tapi masuk ke dalam hati. Begitu juga ketika kita mendalami tentang malaikat, maka kita akan mengambil faedah yang kedua, buah manis yang kedua beriman kepada para malaikat, yaitu hubungan yang erat antara malaikat dengan orang-orang beriman. Hubungan itu dilihat dari pertama, para malaikat akan membenarkan sikap orang beriman. Semakin kuat tingkat keimanan, semakin dibenarkan oleh para malaikat kelakuannya, ucapannya. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahad illa wukila ilaihi qarinun minal malaika wa qarinun minal jin." Tidak ada seorang pun dari manusia kecuali ada pendampingnya dua. Satu dari jin, satu dari malaikat. Satu dari jin, satu dari malaikat. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hubungan semakin kuat iman, semakin malaikat akan memberikan petunjuk kebenaran. Contoh misalkan cerita yang menarik yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Sulaiman ibn Dawud alaihi salam." Sulaiman bin Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman, raja, berkata, "La atufanna al-lailah bi mi'ati imra'ah, talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah." Aku akan menggauli malam ini 100 istriku, 100 perempuan, istrinya semua. Dan setiap perempuan tersebut akan melahirkan seorang anak laki yang berperang di jalan Allah. Maka malaikat mengatakan, "Qul insyaallah." Wahai Sulaiman alaihissalam, ucapkan insyaallah. Lihat, di sini ada semacam peringatan dari malaikat. Semakin kuat iman, semakin dibimbing oleh malaikat untuk berkata yang benar, berbuat yang benar. Nah, itu hubungan yang pertama. Ternyata falam yakun wanasi. Ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya, tidak mengucapkan insya Allah dan lupa. Fa'atabadhinna walam talit illam ra'atun minhunna nisfu insan. Lalu Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya. Kenapa tuh 100 lah? Dan tidak ada seorang pun yang melahirkan dari istrinya kecuali satu perempuan, satu istrinya. Itu pun yang dilahirkan setengah manusia. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahmith wa kana arja li hajatihi." Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Dan itu ucapan insyaallah niscaya akan lebih diharapkan dikabulkan cita-cita seseorang. Nah, ini adalah urusan hati yang ada kaitannya dengan akidah. Itu yang pertama, hubungan malaikat dengan manusia, iman. Semakin besar keimanan, semakin dapat petunjuk bimbingan dari siapa? Dari malaikat. Hubungan yang kedua antara malaikat dengan orang beriman adalah para malaikat sering mendoakan orang-orang beriman. Saya pernah khotbah dengan judul didoakan oleh para malaikat. Siapa mereka orang-orang yang didoakan oleh para malaikat? Apa dalil umum bahwa malaikat mendoakan orang-orang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan. Dialah Allah yang bersolawat atas kalian dan juga para malaikat bersolawat atas kalian. Solawatnya para malaikat maksudnya adalah mendoakan manusia mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang-orang yang didoakan oleh para malaikat? Satu, yang mengajari manusia ilmu agama. Ya. Ustaz, saya tidak berilmu agama, berarti tidak dapat doa malaikat. Maka bisa dengan cara memfasilitasi orang-orang yang ingin mengajari ilmu agama, dia akan dapat pahalanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, "Innallaha wa malaikatahu hatta an-namlat, innallaha wa malaikatahu hatta an-namlata min juhriha wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira." Sesungguhnya Allah, para malaikat, sampai semut di dalam lubangnya, ikan di lautan. Saya ingin nanya, kenapa disebut semut? Ya, karena disebut warik. Kenapa disebut ikan, tidak disebut sapi? Apa sebabnya? Karena jumlah semut tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Ikan satu spesiesnya saja tidak bisa dihitung. Bagaimana bermacam-macam spesies? Sesungguhnya Allah, para malaikat, sampai semut di dalam lubangnya, ikan di lautannya, akan mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan. Ya, ini para ikhwan. Yang kedua yang didoakan oleh malaikat adalah yang menjadi imam di masjid untuk sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Anna al-malaikah tusalli 'ala alladhi ya'ti al-masjid lis-salati fayaqufataqul Allahumma salli 'alaihi Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fi wa lam yuhdith fi." Sesungguhnya para malaikat bersolawat mendoakan orang-orang yang datang ke masjid untuk mengimami salat. Para malaikat berdoa, "Ya Allah, berkahi dia, rahmati dia selama dia di masjid, orang tersebut sholat untuk ke masjid, selama belum batal, selama itu dia dapat doa malaikat." Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang ketiga, orang yang sholat di saf yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala shufufil uwad." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas saf yang pertama. Ustaz, saf pertama terbatas. Seitu aja kah rahmat Allah? Maka jawabannya, ada hadis dengan lafaz yang lain, riwayat Tirmidzi, "'Ala shaffil muqaddam." Untuk saf-saf yang pertama. Ya, saf-saf yang pertama didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang duduk di masjid setelah sholat, menunggu sholat selanjutnya. Seperti yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setelah sholat maghrib duduk menunggu sholat isya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdith." Para malaikat mendoakan untuk salah seorang dari kalian selama dia di tempat salatnya yang dia salat di dalamnya. Ustaz, apakah dia tidak boleh bergerak sama sekali? Tidak. Maksudnya adalah tempat sholat di sini masjid secara umum. Dia tidak keluar selama dia belum batal. Kemudian, kenapa orang berkantut terus? Sedikit-sedikit batal? Maka pada saat itu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Semoga kalau seandainya dia punya penyakit seperti itu, tetap dia mendapatkan doa dari para malaikat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang mengisi saf yang kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang mayasiluna as-sufuf, yang menyambung saf, dan barang siapa yang mengisi saf yang kosong, niscaya Allah akan angkat derajat untuknya satu derajat. Yang bersahur, yang bersolawat, yang mengunjungi orang yang sakit, semuanya mendapatkan doa dari para malaikat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti membicarakan tentang beriman kepada rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada para rasulnya, dan selanjutnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana dengan perkataan Habib atau guru yang berkata akan datang badai di Kalimantan pada malam hari kecuali Kalimantan Utara? Takun isidin. Pian datang, pian dapat dari mana? Ulun kada tahu. Bagaimana jika jawaban tersebut benar? Maka begini para ikhwah, kita harus meyakini seyakin-yakinnya, dan ini termasuk daripada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah memiliki rububiyah. Salah satu tentang rububiyah adalah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 66, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kalimat ini diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya Allah, khusus Allah semata yang mengetahui akan hal gaib. Begitu juga dalam surat Al-Jin, Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah Maha mengetahui akan hal gaib dan yang nampak, dan Allah tidak memberikan ilmu gaibnya kepada seorang pun illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, tahun depan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ramalannya terjadi, bujuran kasyaf orangnya. Paham lah ben kasyaf, ini orang Tuhan paham. Bujuran kasyaf orangnya. Kasyaf itu diambil dari kata-kata pembuka, maksudnya bisa menerawang. Maka kita katakan, tetap keyakinan saya meyakini tidak ada yang mengatur, mencipta, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Jangankan dia, Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu wa barakatuh alaih, disebutkan dengan tegas dalam ayat Al-Quran, tidak mengetahui akan hal gaib. Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Tapi Ustaz, itu keyakinan Anda. Tapi sekarang benar-benar terjadi. Jawab itu syubhatnya. Maka kita katakan, kalau terjadi hanya ulun jawab syubhatnya. Satu. Yang kedua, kalau memang benar-benar terjadi, maka kita katakan di sana ada hadis tentang mustariqus sama. Jin-jin yang bertumpuk-tumpuk seperti ini mendengar berita langit. Dari 100 berita yang turun, satu yang dia dapatkan, 99 semuanya adalah bohong dari dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar kita harus meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Siapapun itu. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad shallallahu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi, tidak mengetahui akan hal gaib. Ya, wallahu a'lam. Dan kadang-kadang yang seperti ini kalau terjadi, maka si tuan gurunya, ustadznya, habibnya jadi terkenal, sedangkan mungkin ilmu agamanya tidak memiliki. Jadi terkenalnya ilmu khurafatnya. Nah, ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada mobil bensinnya habis, ujar ustadznya, isihi banyu, berjalan sampai tujuan dan masih hidup. Itu aja yang dikisahkan. Ayatnya kedida, hadisnya kedida. Ya. Ini yang membuat akhirnya kaum muslimin tidak faham tentang agamanya karena dicekoki cerita-cerita khurafat. Paham ya, ikhwah? Wallahu a'lam. Saya seorang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga antum sekeluarga dan juga seluruh kaum muslimin. Saya seorang tenaga pengajar, Ustaz. Di dalam job deskripsi dan tupoksi, saya diwajibkan memberikan mata pelajaran mata kuliah berdasarkan silabus. Di dalam silabus mengajar, saya menjelaskan tentang apa itu demokrasi, pemilu, politik dan semisalnya. Hati saya menyadari bahwa yang saya sampaikan sebenarnya banyak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya seperti pembahasan demokrasi yang lebih condong kepada hukum barat, paham kaum kufar. Bagaimana dengan hukum penghasilan saya di dalam syariat tersebut? Jazakallahu khairan. Maka Anda sebagai seorang pengajar, baik itu dosen atau guru, jelaskan bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelaskan pengertiannya, kemudian bantah melalui Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini pemikiran tidak benar. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Adakah musik Islami? Tidak ada. Karena saya pernah melihat ada metode menghafal Quran menggunakan musik dan gitar. Maka ini haram hukumnya dan itu penghinaan terhadap Al-Quran. Dan tidak akan terkumpul antara musik dengan Al-Quran. Pemusik tidak akan pernah menjadi ahli Al-Quran. ahli Quran tidak akan pernah menjadi pemusik. Kalau terjadi juga ada pemusik jadi ahli Al-Quran, maka itu bukan ahli Quran yang sebenarnya. Dan musik haram. Saya sering memikirkan di zaman dahulu orang-orang dinasihati tentang hal-hal yang haram, mereka sangat manut, langsung mau menerima nasihat, langsung merasa salah. Hanya para pelaku bid'ah yang mereka macal, ngalih dinasihati. Dulu itu dulu. Tapi di zaman sekarang, bukan para pelaku bid'ah saja yang macal dinasihati, tetapi yang sulit dinasihati sampai para pelaku maksiat yang jelas-jelas haram masih saja menolak nasihat dan menyalahkan yang memberikan nasihat, menyombongkan diri, menolak kebenaran. Seperti misalkan bekerja pada pekerjaan yang berkaitan dengan ribawi, haram, tidak bisa, tidak ada diskusi di dalamnya, haram dia, tidak bisa diskusi. Akan tetapi gara-gara syubhat, du'at ila abwabi jahannam, para pendakwah kepada neraka-neraka jahannam, akhirnya opsi ataupun anggapan bahwa bekerja pada instansi ribawi itu haram mulai membias. Boleh. Contoh yang lain, penyanyi, terutama wanita, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, la'alamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Ulama hadis menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Hanya segelintir ulama yang melemahkan hadis ini, dan pendapatnya lemah. Sungguh aku akan beritahukan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-harir, sutra bagi laki-laki, al-hira, perzinahan, al-khamr, minuman keras, dan al-ma'azib, alat-alat musik. Ketika dinasihati, maka sulit untuk menerima nasihat, padahal jelas-jelas haram. Apalagi para perempuan, bahkan yang bukan hanya sekedar sulit, bahkan meremehkan yang menghina yang memberikan nasihat. Ya macal tadi Pak, ngeyel, meremehkan yang memberi nasihat. Maka ini memang seperti itu. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada, tidaklah datang masa kecuali yang sebelum, yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka hati-hati, bahayanya syubhat yang asalnya benar-benar terlihat jelas haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha 'alayliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang penuh dengan kejelasan, terang benderang seperti matahari di siang bolong, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Tidak ada yang menyimpang dari kecuali binasa. Tapi gara-gara dipoles dengan syubhat. Dan memang berdakwah itu mudah diterima kalau cuma amar ma'ruf. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat. Keutamaan puasa, keutamaan zakat, keutamaan haji. Mudah diterima kalau seandainya cuma amar ma'ruf. Yang sulit diterima adalah nahi mungkar. Banyak musuhnya itu. Ya, kenapa? Karena itu misdaq qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. yang beliau bersabda, huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Tapi mau tidak mau kita harus beritahukan. Dan kebencian manusia tidak menggugurkan semangat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, wallahu a'lam. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.